Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala fi kitabihi fikil asma'il husna wa tawakkulu ala Allahi wahda wa tafwidul umuri kulliha ilayhi wal i'timadu alayhi fi jalbin na'mai wa daf'i durri wal bala'i maqamun azimun in maqamatid dinil jalilah wa faridatun azimatun min faraidillahi ala ibadihi yajibu ikhlasuha lillahi wahda wa huwa min ajma'i anwa'il ibadati wa ahmiha lima yansa'u anhu min al-a'mali salihati wa ta'atil kathira fa innahu idha a'tamada al-qalbu ala Allahi fil umuri diniyati wa dunyawiyah thiqatun bihi subhanahu bi annahu al-kafilul wakilu la sharika lahu sahha ikhlasuhu wa qawiyat mu'amalatuhu ma'a Allahi wa hasuna islamuhu wa zada yakinuhu wa saluhat ahwaluhu kulluha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Al-ikhwati fillah, kita insyaAllah ta'ala akan kembali melanjutkan pembahasan tentang nama Allah Al-Kafil Al-Wakil. Al-Kafil maknanya adalah yang tegak mengurusi segala urusan makhluk, yang bertanggung jawab dalam memberi rezeki bagi mereka dan makan bagi mereka. Adapun al-wakil maknanya adalah al-kafil kafil, yang mencukupi dan yang menanggung jawabi seluruh makhluknya. Dan kita telah sebutkan kemarin bahwasanya al-wakil dialah Tuhan Allah Jalla wa'ala yang mencukupi hamba-hambanya. Terkandung padanya dua pembagian, ada yang sifatnya umum, Allah mencukupi seluruh makhluknya, baik manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan lain-lainnya makhluknya. Ada yang sifatnya khusus yang dia berikan hanya kepada hamba-hambanya yang mukmin, yang bergantung kepadanya, yang menyerahkan urusan kepadanya, yang bertawakal sepenuhnya hanya kepadanya. Dan Allah telah memerintahkan agar hamba-hambanya bertawakal hanya kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu fattakhidhu wakilah. Dialah Tuhan pemilik timur dan barat, tidak ada Tuhan yang hak kecuali dia, maka jadikanlah dia sebagai penolong, wakilah, pemeliharamu, penjagamu. Allah mengatakan wa ma indallahi khairun wa abqa lilladheena amanu 'ala rabbihim yatawakkalun. Apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, yang hanya kepada Tuhannya bertawakal. Kemudian beliau berkata tentang makna tawakkul, wat tawakkul 'ala Allahi wahdah wa tafwidul umuri kulliha ilayhi. Bertawakal sepenuhnya hanya kepada Allah, menyerahkan semua urusan kepadanya, bergantung hanya kepadanya, fi jalbin na'ma, dalam mendatangkan segala manfaat, wa daf'i dhurri wal bala, dalam upaya menjauhkan segala macam bencana dan bala, maqamun azimun min maqamatid dinil jalilah. Bertawakal penuh hanya kepada Allah dalam mendatangkan manfaat, menolak mudarat adalah merupakan tempat yang begitu agung dalam agama yang mulia ini. Maqamat, kedudukan. Ya, setiap hamba memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan tawakal hamba kepada Allah sepenuhnya adalah merupakan kedudukan yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertingkat-tingkat tingkat tawakal kita kepada Allah. Semakin tinggi tingkat tawakalnya, semakin dekatlah dia kepada Allah. Dan kita di mata Allah berbeda-beda sesuai dengan tingkat tawakal hati kita dan penyerahan urusan kita kepada Allah. dan dia adalah merupakan fariidhatun 'azimatun, kewajiban yang besar, min faraidillah 'ala 'ibadihi, kewajiban daripada kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada hambanya. Yajibu ikhlasuha lillahi wahdah, yang wajib dimurnikan tawakal ini hanya untuk Allah semata. Wa huwa min ajma'i anwa'il ibadah, maka tawakal ini adalah merupakan bentuk yang paling ya komplit, mengumpulkan segala macam bentuk ibadah. Wa ahammiyah, yang paling penting. Lima yansha'u anhu min al-a'mal as-salihah wa ta'at al-kathira, yang mana dampak daripada tawakal ini akan membuat hamba berupaya untuk melakukan berbagai macam amalan-amalan saleh dan ketaatan-ketaatan yang banyak. Fa innahu idza i'tamada al-qalbu 'ala Allah, sesungguhnya jika hati telah terpaut bergantung hanya kepada Allah, fil umurid diniyah wad dunyawiyah, dalam semua urusan dan perkara hidupnya, baik urusan dunia, urusan agama, thiqatan bihi subhanahu dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, bi annahu al-kafilu wal wakil, bahwasanya Allah lah yang akan menanggungjawabi dia, menjaganya, memeliharanya, la syarikalah, tak ada sekutu baginya, sahha ikhlasuhu wa qawiyat muamalatuhu ma Allah, maka akan menjadi sempurnalah keikhlasannya, kuatlah hubungannya dengan Allah, wa hasuna islamu, dan akan baguslah keislamannya, wa zada yaqinuhu, bertambah keyakinannya, wa saluhat ahwaluhu kulluha, maka akan baiklah seluruh kondisinya, keadaannya. Ini adalah dampak daripada tawakal. Tawakal melahirkan berbagai macam bentuk amalan saleh, karena hamba yakin, percaya Tuhannya akan senantiasa memberikan yang terbaik baginya. Maka dia berusaha, berikhtiar, bergantung hatinya kepada Allah dalam mewujudkan segala macam kebaikan dunia maupun akhiratnya, dan akan membuat kondisinya menjadi baik. Apapun yang dia peroleh daripada hasil kerja kerasnya, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini apapun yang diberikan Allah itu yang terbaik baginya. Naam. At-tawakkul الأصل لجميع مقامات الدين ومنزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس، فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن فكذلك لا يقوم الإيمان ومقامته وعماله إلا على ساكت توكلي. Kata beliau, tawakal sepenuhnya kepada Allah adalah merupakan dasar dalam مقامات الدين. Ya, dalam kedudukan-kedudukan dan tingkatan-tingkatan agama. Manzilatuhu kaminha kamanzilatil jasad min ra'si. Kedudukan tawakal ini dalam agama bagaikan kedudukan badan dengan kepala. Fakama la yaqumu ar-ra'su illa 'alal badan, sebagaimana kepala tak akan mungkin tegak tanpa disanggah oleh badan. Fakadzalika la yaqumul iman wa maqamatuhu. Demikian juga iman tak akan pernah tegak dan tak akan pernah naik kedudukannya. Wa amaluhu, demikian juga seluruh amalan-amalan iman, illa ala saqit tawakkul, kecuali bertumpu di atas tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan betapa tingginya tingkat tawakal dari nama Allah Al-Wakil. Ya. Naam. Wa haqiqatu tawakkuli huwa 'amalul qalbi wa 'ubudiyyatuhu i'timadan 'ala Allah wa thiqatan bihi wa iltija'an ilayhi wa ridan bima yaqdihi lahu li'ilmihi bi kifayatihi subhanahu wa husni ikhtiyarihi li'abdihi idza fawwada ilayhi umurahu ma'a qiyamihi bil asbabi al ma'muri biha wa ijtihadihi fi tahsiliha. Dan hakikat tawakal itu adalah merupakan amalan hati dan penghambaan hati dalam bentuk ketergantungan hanya kepada Allah, yakin hanya kepadanya, merujuk hanya kepadanya, ridha dengan apa yang dia telah tentukan. Inilah hakikat tawakul. Jadi tawakal adalah merupakan amalan hati, ibadah hati, merupakan bentuk ketergantungan hati, penyerahan urusan dan yakinnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. ridha dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan mencukupinya, memilihkan baginya yang terbaik. Tatkala hamba menyerahkan semua urusan hanya kepadanya, tentunya harus diiringi dengan upaya sebab, mengambil ikhtiar bersungguh-sungguh dalam mewujudkannya. Setelah dia mengambil sebab, berikhtiar menyempurnakan ya segala perkara yang dianggap dapat menuju apa yang dia inginkan, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia pasrah menerima segala ketentuan di balik itu. Naam. Fa fi tawakkuli jam'un baina aslaini. I'timadul qalbi 'ala Allah wahdahu la syarika la ma'a fi'lil asbabi al-ma'muri biha wal qiyami biha duna ta'addin ila fi'li sababin ghairi ma'murin bihi aw suluki tariqin ghairi mashru'. وقد جمع بين هذين الأصلين في نصوص كثيرة كقوله تعالى أعبده وتوكل عليه وقوله إياك نعبد وإياك نستعين وقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعين بالله والنصوص في هذا المعنى كثيرة. Kata beliau, hakikat tawakkul itu, tawakkal itu hakikatnya adalah yang menggabungkan dua hal, baru sah dikatakan itu namanya tawakal. Orang selalu mengatakan saya sudah bertawakal kepada Allah, saya serahkan urusan saya kepadamu. Apa itu hakikat tawakal? Tawakal menggabungkan dua perkara, dua prinsip. Pertama, i'timadul qalbi 'ala Allah wahdah la syarikalah, menggantungkan hatinya sepenuhnya hanya kepada Allah semata dalam segala urusannya. Ya. Kemudian yang kedua, ma'afi lil asbabil ma'ruf ma'mur, dengan berupaya melakukan khiyar, perbuatan-perbuatan, sebab-sebab yang diperintahkan, ya, yang diizinkan, yang dibolehkan, duna ta'addin ila fi'li sababin ghairi ma'murin bihi, tidak melampaui batas dengan melakukan tindakan-tindakan yang dilarang. Tawakal seorang pedagang setelah menyerahkan semua urusannya kepada Allah semata, apapun yang terjadi dengan dagangannya, laris tak laris, dia serahkan kepada Allah. Kemudian diiringi dengan sebab, ikhtiar, ya, mengambil sebab, keluar dari rumah, mencari tempat untuk berdagang, mencari lapak, menawarkan kepada manusia dengan jalan yang paling indah, yang paling baik, membuat mereka tertarik dengan tidak berdusta, menipu, berlemah lembut kepada mereka, memilih barang yang baik, penyusunan yang baik, marketing yang baik, setelah itu dia serahkan kepada Allah hasilnya. Inilah namanya tawakal pedagang, dengan jalan yang Allah halalkan, bukan dengan jalan menipu, dengan jalan riba, dengan jalan gharar supaya laris. Ya, inilah tawakalnya seorang pedagang. Tawakalnya seorang petani mencari pupuk yang baik sebelumnya, mencari benih yang baik, menyebar benih di musim yang baik, ya, memberikan pupuk pada porsinya, menyiraminya, senantiasa berupaya menghilangkan gulma yang melekat pada tanaman tersebut, menyingkirkan hama dan semacamnya. Setelah itu menyerahkan urusan kepada Allah. Panen, tak panen, panen raya, tak panen raya, itu urusan Allah. Apapun yang terjadi, dia akan ridha dengan ketentuan Allah. Sekiranya panen raya, dia bersyukur kepada Allah dengan usaha yang maksimal. Sekiranya Allah takdirkan lain, dia tetap bersabar dengan ketentuan Allah SWT. Dengan meyakini keputusan Allah itu yang terbaik baginya. Gagal panennya, dia akan bersabar. Dan yakin itulah yang telah Allah tentukan. Sambil mengevaluasi kembali apa yang dia buat. Kadang-kadang telah sempurna semua sebab, tak ada yang kurang. Tapi Allah berkehendak lain. Jebol juga terakhir kolamnya. Lepas semua ikannya. Padahal semua sudah dibuat. Tanggul besar-besar, jaring semua. Ya. Ternyata qadarullah jalla fi'ula, dia yang maha kuasa. Disebar benih. makanan diberi, sudah berpuluh juta habis, bobol juga ikannya, lepas lari. Kalau bukan karena iman kepada Allah, stres, temenung-menung, tepakur. Ya, begitulah bentuk tawakal. Banyak orang karena tak tawakal kepada Allah, ketika Allah SWT uji dengan musibah pada hartanya, gila. Ya, tidak diasuransikannya, dan saya tak menyuruh untuk diasuransikan. Tidak diasuransikannya seluruh ya barang-barang di tokonya, tak diasuransikannya tokonya. Ya, begitu senang, bangga dia jadi grosir besar. Orang datang kepada dia berbondong-bondong dari seluruh penjuru kota dan negeri di negeri ini. Qadarullah, dilahap api tetangga yang terkena, kemudian nyambar ke dia. Habislah semua usahanya, habis. Ya. Kawan saya menceritakan di satu tempat sana, tempat A, ketika umroh sama saya. Banyak kawan-kawan saya, Ustaz, yang stres setengah gila. Bahkan ada yang gila beneran gara-gara habis semua hartanya. Di tahap api. Semua orang bersedih ketika Allah ambil apa yang dia miliki. Tapi tak boleh melampaui batas. Sehingga akhirnya menghujat takdir. Sehingga akhirnya stres. Dunia bukan segala-galanya. Ya, diambil segala-galanya, miliknya juga. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala menguji Nabiullah. Ya, Ayyub, diambil segala-galanya Allah miliki. Diambil anak-anaknya, diambil harta bendanya, diberikan penyakit. Tak putus lisannya berzikir muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yakin itu yang terbaik baginya. Berat. Ya, menerima ketentuan takdir itu berat. Kecuali Allah rahmati, yang yakin apapun Allah putuskan itu yang terbaik baginya. Berat. Ngomongnya enak, ucapannya lezat. Ya, mantap Ustaz tuh ya. Iya, ucapan Ustaz. Tapi dalam penerapan disitulah akan teruji iman dengan segala ketentuan takdir Allah. Setelah kita mengambil sebab, upaya ikhtiar. Ya, barulah kita merujuk, mungkin karena dosa-dosaku ini. Mungkin ada orang yang kuzalimi yang belum sempat aku minta maaf kepadanya. Mungkin ini sebagai peringatan. Mungkin hartaku yang tak semuanya halal. Mungkin ada syubhat padanya. Mungkin-mungkin. Serahkan kepada Allah. Semoga ini semua yang terbaik. Selesai. Dia bangkit kembali. Inilah orang yang bertawakal kepada Allah sepenuh hatinya. Yang tak tawakal, ya akhirnya berangkatlah dia dibawa ke rumah sakit jiwa. Dalam segala bab dunia maupun agama dibutuhkan tawakal. Para ulama-ulama mereka menyampaikan agama dengan cara yang terbaik, dengan hujjah ilmiah. Akhirnya qadar Allah sebagian harus diseret, dimasukkan ke penjara, difitnah oleh musuh-musuhnya. Ya, disitulah dibutuhkan tawakal kepada Allah. Yakin semuanya kebaikan untuknya. Berapa banyak para ulama yang zahirnya jelek dimasukkan penjara. Hamka rahimahullah dimasukkan penjara. Ya, oleh penguasa yang tak senang dengan ya dirinya, dianggap mengganggu. Setelah dia dipenjara dan keluar dari penjara, dia bersyukur kepada penguasa yang memenjarakannya. Kalau aku tak masuk penjara, tak keluar kitabku ini. Keluar tafsir Al-Azhar. Di penjara. Ya, sehingga fokus dia dan Tuhannya berkhulwat. Begitu juga para ulama. Berapa banyak yang mereka hasilkan di penjara. Ketika di penjara. Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, di penjara mereka. Banyak hasil yang mereka dapatkan. Yusuf alaihissalam di penjara. Dengan sebab dia banyak yang beriman. Ya, berubah tingkah laku orang-orang di penjara. Ini jika disikapi dengan thiqatan billah, yakin dengan apa yang telah Allah gariskan. Tawakkulan alaih, bertawakal sepenuh hati hanya kepadanya. Bahwasanya setelah dia mengambil semua sebab, dia serahkan sepenuhnya kepada Allah jua. Dan dia yakin apa yang terjadi itulah yang terbaik. Dengan catatan, semua sebab tersebut adalah sebab yang syar'i, yang diizinkan, yang dihalalkan, bukan yang haram. Jadi tawakal itu adalah menggabungkan dua prinsip, menggantungkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya mengambil sebab yang diperintahkan, mengerjakan segala sesuatu yang dianggap dapat ya meluluskan keinginannya untuk berhasil tanpa melanggar, mengerjakan apa-apa yang dilarang. Ya, dalam bab berdagang dia berusaha untuk melakukan yang halal. Menjauhi segala macam yang dilarang, mulai daripada menipu, bersumpah palsu, menyikut ya, ini memotong kawan dalam jual beli, sudah dibeli kawan, dibatalkan yang jual beli tersebut. Ya, diiming-imingi dengan harga yang lebih tinggi. Ini semua hal yang terlarang. Sekalipun dia untung sesaat dua saat, setelah itu akan merugi kembali. Aw suluki tariqin ghairi masyru', bukan dengan menempuh jalan-jalan tidak disyariatkan. Bukan itu tawakal. Dan Allah Jalla wa'ala telah mengumpulkan dua prinsip tawakal ini, yaitu prinsip menyerahkan sepenuhnya hanya kepada Allah, kemudian berupaya maksimal berikhtiar mengambil sebab yang Allah halalkan. Inilah dua prinsip tersebut Allah gabungkan dalam firman-Nya, fa'buduhu wa tawakkal 'alaihi. Ibadatilah dia. Inilah bentuk penyerahan diri kepada Allah. Beribadahlah kepadanya, wa tawakkal 'alaihi, dan bergantunglah hanya kepadanya. Dalam upaya beribadah bergantung kepada Allah Jalla wa'ala. Kita ini dapat beribadah karena Allah bantu, Allah mudahkan, Allah ringankan. Kalau enggak Allah ringankan, berat ngaji nih. Bangun subuh itu berat, berat seberat-beratnya. Ya. Karena Allah Jalla fi'ula menyayangi kita, merahmat kita, memberi kita taufik hidayah, dia mudahkan kita menghadapi yang berat menjadi ringan. Menjadi ringan bangun subuh, bahkan sebelum subuh. Menjadi ringan berangkat ke masjid. Menjadi ringan berjamaah, menjadi ringan dapat duduk bersimpuh di kajian, mendengar kajian ini. Dampak daripada rahmat dan kasih Allah SWT. Dampak daripada kita tawakal berserah sepenuhnya hati kepada Allah agar Allah mudahkan ibadah kita. Dan kita mengambil sebab. Ya, dihidupkan jam wekernya. Ya, alarm dipasang di handphonenya. Ini mengambil sebab berdoa kepada Allah agar Allah bangunkan. Niat di hati agar bangun ketika subuh. Ini sebab. Tidur tak jauh-jauh malam, ini sebab. Setelah itu serahkan urusan kepada Allah. Ternyata kelewatan juga, baru azan bangun. Ya. Tentunya semuanya terpulang kepada Allah Jalla wa'ala. Itulah namanya tawakal dalam bab beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'buduhu wa tawakkal 'alaihi. Ibadatilah dia. Ya, ini adalah ya upaya ikhtiar. Dan dalam upaya ikhtiar mengibadati Allah ini, tawakal, bertawakal sepenuhnya kepadanya, menyerahkan semua urusan kepadanya. Dan Allah juga mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu kami beribadah. Ini upaya, ini ikhtiar. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu kami bermohon pertolongan. Inilah tawakal, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ketergantungan hati hanya kepada-Nya setelah berikhtiar. Dan inilah perkataan Nabi, ihris 'ala ma yanfa'uka, lakukan apa yang bermanfaat bagimu. Inilah ikhtiar. Cukup tidak? Wasta'in billah, dan bergantunglah kepada Allah dalam urusanmu ini. Inilah namanya tawakal yang utuh. Setelah mengambil sebab ikhtiar, menyerahkan hasil kepada Allah Jalla wa'ala. Ihris 'ala ma yanfa'uka, lakukan segala sesuatu yang sekiranya dapat bermanfaat bagimu, baik untuk urusan duniamu, urusan akhiratmu, lakukan. Setelah kau lakukan, berserahlah kepada Allah. Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah, dan bermohonlah kepada Allah agar Allah Jalla wa'ala berkati perbuatanmu, mudahkan usahamu, ringankan kerjamu. Inilah namanya tawakal. Ya, setelah upaya penyerahan hati sepenuhnya kepada Allah, penyerahan hasil kepada Allah dengan meyakini ketentuan yang terbaik itulah yang telah Allah gariskan. Ya. Nabi dan para sahabat bertawakal dalam perang Uhud. Sepenuh hati mereka serahkan kepada Allah. Segala sebab telah mereka lakukan. ternyata qadar Allah, ada hal yang keliru sedikit saja, akhirnya kekalahan yang datang. Tapi itu kebaikan, dengan itulah Allah mengangkat para syuhada. Jadilah para syuhada yang ada di Uhud menjadi pelajaran bagi orang-orang beriman. Inilah dampak ketika lalai bermaksiat menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah tak peduli walau di sana ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Abu Bakar, ada Umar, ada wali-walinya, karena menyelisihi apa yang telah dia gariskan, menyelisihi Rasulnya, kekalahan pun datang. Pelajaran kepada umat. Pelajaran setelah itu, kenangan kegagalan ini karena hal ini, karena hal ini. Gara-gara maksiat kita gagal, gara-gara tak maksimal upaya ikhtiar kita, kita gagal. Itulah evaluasi. Wa nusus fi hadha al-ma'na kathiratan, banyak nas-nas yang menjelaskan bahwasanya tawakal harus digabungkan dengan dua hal, antara ikhtiar, mengambil sebab, bekerja keras sedaya mampu kita, ya, dengan cara yang paling terbaik, efisien yang Allah halalkan, setelah itu menyerahkan sepenuhnya urusan hanya kepada Allah dan meyakini hasil apapun juga itulah yang telah Allah gariskan. Kalau berhasil dia bersyukur, kalau tak berhasil dia bersabar. Tak berhasil dalam perang Uhud kaum muslimin mengalahkan Quraisy, bahkan terbunuh tokoh-tokoh mereka, sabar. Naam. Wa tawakkulu musahibun lil mu'mini shadiqi fi umurihi kulliha ad-diniyyati wad-dunyawiyyah. Fa huwa musahibun lahu fi salatihi wa siyamihi wa hajjihi wa birrihi wa ghairi dhalika min umuri dinihi. Wa musahibun lahu fi jalbihi lirizqi wa talabihi lil mubahi wa ghairi dhalika min umuri dunyahu. Asmuka. Dan hendaklah tawakal ini senantiasa mengiring seorang mukmin, seorang mukmin yang jujur kepada Allah. Hendaklah senantiasa mengiringinya sifat tawakal dalam segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan agamanya. Fahuwa musahibun lahu fi salatihi. Hendaklah tawakal ini ada mengiringi dalam segala macam gerak-geriknya, dalam salatnya, dalam puasanya, dalam hajinya, dan lain-lain daripada segala macam urusan-urusan agamanya. Bagaimana tawakal seorang mukmin dalam sholat? Berupaya meletakkan jam, menyetel jamnya, tawakal mau sholat subuh. Itulah dia. Bangun sebelum sholat subuh dikumandangkan, tidur di awal malam, tak bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala, menonton hal-hal Allah haramkan, cepat tidur. Ya, makan jangan sampai over berlebihan, mengambil sebab. Ya, setelah itu serahkan kepada Allah Jalla fi'ula. Akhirnya Allah bangunkan dia, bangun jam 3, bangun jam 3:30, bangun jam 4. Sempat dia mengerjakan witir, kadang hanya 1 rakaat, kadang 3, kadang 5, kadang 7, sesuai dengan Allah yang tetapkan baginya. Berangkatlah dia ke masjid. Ya. Inilah tawakal sepenuhnya. Dengan kendaraan yang telah dia siapkan, kendaraan yang dia lihat, ya, agar jangan sampai di jalan terganggu kendaraannya, ya, dia pacu motornya, dia pacu mobilnya, kecepatan yang normal dan seterusnya, agar sampai ke masjid. Begitulah tawakal dalam sholat, dalam puasa, dan dalam segala perkara. Wa musahibun lahu fi jalbil rizqi. Demikian juga haruslah senantiasa tawakal mengiringinya dalam mencari rizki. Tadi kita telah bahas bagaimana tawakalnya petani, bagaimana tawakalnya pedagang, bagaimana tawakalnya nelayan. Tawakalnya nelayan melihat situasi, kondisi, keadaan, ya, waktu kapan ikan itu mulai banyak, menyiapkan jaring-jaringnya, menyiapkan pancing, jala, umpan yang baik, ya, umpan yang segar, yang busuk-busuk dibuang. Tawakalnya nelayan mencari mana tempat-tempat ikan bersarang, mana rompon, ya, ini tawakalnya seorang nelayan. Mana karang-karang, lihat lagi waktu kapan ikan biasa makan, tambah lagi mana alat pencari ikan, ya, yang sudah ada yang digital, ada yang manual. Ini tawakal nelayan. Setelah itu bismillah, serahkan urusan kepada Allah. Pulang bawa beratus-ratus kilo ikan, alhamdulillah. Pulang bensin pun tak cukup terbeli, alhamdulillah wa syukrillah. Mungkin hari ini tak cukup bensin, mungkin besok Allah berikan. Tawakal. Jadi dia enggak stres. Rezeki itu Allah atur. Andai kata rezeki tiap hari dapat satu ton ikan, mungkin seminggu udah jadi Fir'aun dia. Jadi Qarun dia. Allah buat seling-selingi. Wala basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw. Kalaulah rezeki dibentangkan kepada hamba sepenuhnya, sebanyak-banyaknya, tanpa ditakar oleh Allah, labaghaw, pastilah mereka akan merusak. Banyak orang dapat uang PHK, rusak dia. Karena banyaknya uang PHK, rusak. Berpoya-poya, ya, menghamburkan uangnya sana-sini. Semua mau dia coba, dan tanpa melihat rambu-rambu yang Allah izinkan, ikut dengan sana, ikut dengan sini. Ya, di mana-mana dia ikut, bergabung dalam usaha, tak dilihat bagaimana usahanya, bagaimana caranya. Ketipu di sini, ketipu di sana, habis uangnya. Ya, sebentar, yang beratus-ratus juta habis. Banyak orang yang demikian ketika dapat uang PHK. Ya. Setelah itu stres, setelah itu galau, uangnya telah habis, kerjaan tak ada lagi, biasa menjadi pegawai, tiba-tiba harus berusaha menjadi orang yang tak pegawai, wira swasta. Ya. Jadi begitulah, tawakal harus ada dalam segala usaha kita, baik usaha agama, ibadah, ataupun usaha dunia, cari rezeki. Naam. Huwa naw'ani tawakkulun 'alayhi fi jalbi hawa'ijil 'abdi wa hududihi dunyawiyyati aw daf'i makruhatihi wa masa'ibihi. Tawakkulun 'alayhi fi husuli ma yuhibbuhu huwa wa yardahu min al-iman wal yaqin was salati was siyami wal hajj wal jihad wa da'wati wa ghairi dhalik. Fahuwa naw'ani, dan tawakkal ini dua bagian. Pertama, tawakkulun 'alaihi fi jalbi hawaiji al-'abdi. Pertama, penyerahan hati, ketergantungan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Meyakini bahwasanya hanya Allah yang dapat memberikan segala macam kebutuhan hamba, keberuntungan dunianya. Hanya Dia semata yang dapat menjauhkan daripada hamba mara bahaya, musibah yang tak disukai. Ini bagian pertama. Yang kedua, watawakkulun 'alaihi fi husuli ma yuhibbu. Bertawakal penuh pasrah hanya kepadanya dalam upaya melakukan segala sesuatu yang dia cintai, yang dia ridai, baik berupa iman, yakin, salat, puasa, haji, jihad, dakwah dan lain-lainnya. Tawakal hanya kepadanya. Tawakal dalam berdakwah, berusaha mengambil sebab yang maksimal dalam berdakwah, berusaha mencari ilmu tentang siapa yang akan dakwahi, objek dakwah, bagaimana mereka, bagaimana standar keilmuan, apa yang mereka miliki, memilih bahasa yang baik, menyampaikan dengan lembut, ya, mengikhlaskan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu menyerahkan urusan kepada Allah. Diterima, alhamdulillah. Tak diterima, sabar. Apa kurangnya tawakal Nabi ketika berdakwah ke Taif? Sempurna. Kami bisikin kepada pembesar Taif, mohon, ya, kalau kan tak menerima dakwah saya, sembunyikan, ya, tak mengapa, saya hanya menawarkan, menjajakan saja, ya, jangan beritahukan kepada kaum kalian. Kalau kalian tak sedia menerima, saya akan tinggalkan. Saya hanya datang untuk menawarkan saja, menjajakan dagangan saya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dak itu menjajakan dagangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa lembutnya Nabi, betapa kuatnya bahasa Nabi, betapa fasihnya, betapa indahnya. Semua ada pada sebab Nabi SAW. Sampailah Nabi di Taif. Belum lagi dia menjajakan dagangannya. Yang menemuinya orang-orang bodoh. Yang menemuinya budak-budak, anak-anak yang diperintahkan oleh tuannya lempari kalau dia datang. Nabi datang disambut dengan batu. Nabi bagikan maling ini dikejar-kejar, dilempari batu sampai Nabi lari terbirir-birir sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tak tahu ke mana dia mengarahkan kakinya lagi. Kata Ibunda Aisyah, kira-kira apa kenanganmu? Dakwah yang paling sulit kau rasakan. Kata Nabi, dulu ketika aku berdakwah menyeru kaum ya di Thaqif. Setibanya di sana aku dilempari manusia. Aku pun berlari tak tahu di mana berada. Ternyata aku sudah jauh dari tempat mereka. Satu tempat namanya Qarn Tha'alib. Tiba-tiba datanglah Jibril menyampaikan salam malaikat gunung, berkata malaikat gunung, "Hai Muhammad, aku telah mendengar apa yang kau katakan kepada kamu dan bagaimana mereka menjawabmu. Ini aku malaikat gunung, Allah perintahkan siap menerima keputusanmu. Kalau aku suruh angkat gunung untuk kubenamkan mereka dengan gunung tersebut, kubenamkan. Ku angkat dua gunung, ku timpakan satu ke mereka di Taif, satu ke Mekah." Ya, kata Nabi, "Tidak. Aku hanya berdoa kepada Allah, semoga Allah mengeluarkan dari mereka generasi yang beriman kepada Allah." Tak dapat. Ya, ketika Mekah ditaklukkan dalam perang Hunain, Nabi tak berhasil mengalahkan penduduk Taif. Tetap tak berhasil, gagal mereka. Ini yang melempari Nabi SAW. Setelah Rasulullah menaklukkan Mekah dengan pasukan yang banyak, ya, 12 ribu pasukan, terjadilah perang Hunain. Ya, mereka kalah pada perang Hunain. Rasulullah SAW dapat banyak antara pasukan. Mereka lanjutkan lagi ke Taif. Ternyata benteng-benteng Taif kuat, kokoh. Berhari, berminggu, berbulan tak dapat ditaklukkan. Sahabat masih membayangkan, ini harus takluk, kita pulang harus bawa harta rampasan perang. Kata Nabi, coba, dicoba mereka, semakin dahsyat serangan mereka. Akhirnya kata sahabat, telah nyerah, dalam Rasulullah kita pulang. Pulanglah mereka. Rasulullah melaksanakan umrohnya dari Jirona, dibagi-bagikan harta rampasan perang. Apa hikmahnya? Mereka datang sendiri beriman kepada Rasulullah SAW. Apa dampaknya? Ketika murtad bangsa Arab, pemimpin-pemimpin Taif berkata kepada seluruh pengikutnya, kepala sukunya berkata, kita ini orang terakhir masuk Islam loh. Ini ketika ada orang murtad, jangan sampai kita yang pertama kali murtad. Tetap pada akidah kalian, mereka tetap kokoh dengan keimanan mereka. Ketika banyak bangsa Arab yang murtad setelah wafatnya Nabi SAW. Inilah kebaikan bagi Taif. Subhanallah. Taif kota yang indah. Ya. Pegunungan yang tinggi, udara yang dingin, dingin di Taif. Ya, kebun-kebun yang banyak, kebun anggur yang banyak, subhanallah. Inilah dia hikmah daripada apa yang telah Rasulullah lakukan. Di awal dakwah dilempari. Setelah menjadi pemenang menaklukkan kota Mekah, juga tak jebol benteng-benteng di Taif, tak ditaklukkan. Mereka datang sendiri, bahkan mereka menjadi kuat keislamannya. Mereka yang tetap tegar di atas Islam ketika murtad bangsa-bangsa Arab. Itulah hikmahnya. Nah. Walidah rawa Abu Dawud wa Tirmizi wa ghayruhuma an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza kharaja rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah qala yuqalu hina idin hurita wa kufita wa wukita fayatanaha anhu syaitan fayaqulu syaitan akhar kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Abu Daud meriwayatkan dan Imam Tirmidzi dan lain-lainnya dari hadis Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, jika seorang laki-laki keluar dari rumahnya dan dia mengucapkan bismillah hanya dengan nama Allah, aku bertawakal sepenuhnya kepada Allah, tak ada daya upaya kekuatan kecuali dengan Allah, kecuali akan dikatakan padanya kala itu hurita wa kufita, engkau akan diberi petunjuk dan engkau akan dicukupi, wukita dan engkau akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seketika menjauhlah daripadanya syaitan dan akan berkata syaitan kepada syaitan yang lain, bagaimana mungkin kau akan mengganggu, menyakiti, menggoda seseorang yang telah diberi petunjuk, dicukupi Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dahsyatnya zikrullah. Maka jangan lupa kalau kita keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Dan pahami zikir-zikir yang kita baca, doa-doa yang kita ucapkan agar bermakna. Ya, ucapkan demikian. Naam. Bi hadha dalilun bayyin ala 'adami ala adam iftikari abdi ila kifayatin ala idami. وفي هذا دليل بين على عدم افتكار العبد إلى كفاية الله وهدايته ووقايته وأنه لا غنى له عن ربه طرفة عين بأن يكون له حافظا ومؤيدا ومسددا ومهديا والله وحده المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا به والمرجو منه وحده أن يوفقنا أجمعين لحسن التوكل عليه. Dan ini adalah merupakan penjelasan betapa agungnya sifat ketergantungan hamba kepada Allah. Meyakini hanya Allah akan dapat mencukupinya, memberinya hidayah, menjaganya, bahwasanya dia tidak akan mungkin walau sesaat lepas daripada Tuhannya. Lepas ketergantungan daripada Tuhannya, walau sesaat. Dia meyakini Tuhannya akan menjaganya, yang akan menguatkannya, meluruskannya, memberinya petunjuk. Allah wahdahul musta'an, dialah semata Tuhan yang kita hanya kepadanya bermohon bantuan. Wa alaihi tuklan, hanya dialah tempat kita bergantung. La haula wa la quwata illa bih, tak ada kekuatan kita, tak ada daya upaya kita, semua kecuali dengan taufik dan bantuannya. Wal marju minhu wahdah, dialah tempat kita berharap. An yuwaffiqana ajma'in, semoga dia beri kita taufik seluruhnya. Li husni tawakkuli alaihi, agar bagus tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah pembahasan kita tentang nama Allah Al-Wakil dan nama Allah Al-Kafil. InsyaAllah ta'ala di kesempatan akan datang kita akan pindah dengan nama Allah yang lain, Al-Ghalib, Al-Ghalib An-Nasir. Subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.